Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد معاشر الطلبة والإخوة رحمني ورحمكم الله. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia dan juga kenikmatannya, yang dengan hal tersebut kita bisa bersama-sama melakukan sebuah ibadah yang sangat mulia, yang sangat agung, yaitu sholat maghrib secara berjamaah di salah satu dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini sama-sama kita akan mengkaji sebuah permasalahan, yaitu terkait hakikat Ibnu Suyad. Ibnu Suyad, ya-nya panjang, tasjid, sot, ya, tasjid panjang, Suyadin atau Ibnu Suyadin, ya-nya pendek. Atau disebut juga dengan Ibnu Sa'idin, makanya Hamzah. Ada tiga, Ibnu Suyadin, ya tasjid, dan ya-nya panjang. Bisa juga Ibnu Suyadin, ya-nya pendek, bertasjid. Atau Ibnu Sa'idin, pakainya Hamzah, Sa'idin. Nah, itu orang tuanya. Adapun namanya Ibnu Suyad, dia ada yang mengatakan namanya adalah Abdullah. Ada pula yang mengatakan namanya adalah Sofi. Ya. Ibunya Ibnu Suyad manggil dia adalah Sofi. Namun para ulama juga ada yang mengatakan bahwasanya nama dia adalah Abdullah. Jadi Abdullah Ibnu Suyad atau Sofi Ibnu Suyad. Ini biasa terjadi. Perselisihan para ulama terkait nama dari seseorang. Nah, itu sekilas terkait nama dari Ibnu Suyad. Dan Ibnu Suyad ini lahir dari bapak dan ibu Yahud, yang beragama Yahud. Diriwayatkan pula bahwasanya Ibnu Suyad lahir sudah dalam keadaan makhtun. Apa makhtun? Sudah dikhitan. Ya, jadi dia memang memiliki beberapa keajaiban atau yang berbeda dari keumuman manusia. Ya, di antaranya adalah dia lahir dalam keadaan sudah disunat. Ini diriwayatkan. Dan tersebar kabar, sudah viral kalau bahasa sekarang, di kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, bahwasannya Ibnu Suyad ini, dia merupakan dajjal. Ad-Dajjal Al-Akbar Al-Masih, ya, tersiar sudah, masyhur sudah, para sahabat membicarakan dia itu Dajjal, dia itu Dajjal, karena keunikan-keunikannya, dan dia juga anak dari sepasang Yahud. Jadi sudah tersiar kabar demikian. Nah, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, ya, sampai tawakuf tidak, belum memastikan. Ya, belum datang wahyu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, apakah Dajjal itu adalah Ibnu Suyad, apakah si Ibnu Suyad ini adalah Dajjal. Ya, Rasulullah SAW, ya, belum menjelaskannya. Nah, sampai-sampai Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu bersumpah atas nama Allah bahwasanya Ibnu Suyad ini adalah Dajjal. Kenapa? Karena ada keajaiban-keajaiban dan keanehan-keanehan dari Ibnu Suyad. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari di dalam Kitabul Janaiz, Hadis nomor 1354 dalam Sahih Bukhari, hadis nomor 1354. Kata Al-Imam Al-Bukhari, qala haddatsana Abdalu, qala akhbarana Abdullah an Yunus an Az-Zuhri. Menceritakan kepada kami Abdan, Abdullah ibn Utsman. Mengkabarkan kepada kami Abdullah dari Yunus, dari Zuhri. Az-Zuhri mengatakan, akhbarani Salim ibnu Abdillah. Mengkabarkan kepadaku Salim ibnu Abdillah, anna ibnu Umar. Sanadnya sampai kepada ibnu Umar. Radiyallahu anhuma akhbarahu. Bahasanya Abdullah ibnu Umar mengkabarkan kepada Salim, putranya. Bahwasannya anna Umar suatu ketika. Sahabat Umar radhiyallahu taala anhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi rahtin pada sebuah perjalanan kibala ibni Sayyadin untuk mencari ibnu Sayyad. Jadi Rasulullah alaihi wasallam bersama dengan Umar radhiyallahu taala anhu ini sengaja melakukan sebuah perjalanan untuk bertemu dengan ibnu Sayyad. Untuk dilihat hakikatnya. Karena memang sudah tersebar berita. Sudah viral. Sudah. Dia itu memiliki keanehan-keanehan. Keajaiban-keajaiban. Sampai dikatakan sebagai apa? Dajjal. Berarti memiliki fitnah-fitnah. Berbagai macam keanehan yang mirip dengan fitnahnya Dajjal. Sampai Rasulullah SAW bersama Umar. Ditemani Umar. Sengaja. Untuk melihat hakikat dari Ibnu Sayyad. Hatta wajaduhu yal'abu ma'asibiyani inda utmi bani maghalah. Dan ketika itu hingga akhirnya rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menemukan dia, menemukan Ibnu Sayyad, dia sedang yal'ab, sedang bermain ma'asibiyan bersama dengan anak-anak yang lain. Nanti akan disebutkan sekitaran umurnya. Inda Utumi Bani Maghalah. Di sebuah benteng dari Bani Maghalah. Sebuah kabilah bangsa Arab ketika itu. Ya, jadi Rasulullah SAW mencari. Ketemu anaknya lagi main. Waqad qaraba ibnu Sayyadin al-huluma. Dalam keadaan ibnu Sayyad itu usianya qaraba al-huluma. Mendekati masa-masa baligh. Berarti kalau laki-laki sekitar usia 10, 11, 12. Ya, mendekati usia-usia baligh. 10, 11, 12. Anak kecil. Ya, masih remaja. Falam yas'ur. Dia enggak merasa si Ibnu Sayyid ini tetap aja bermain dengan teman-temannya. Enggak merasa kalau ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta daraban Nabi sallallahu alaihi wasallam biyadi. Sampai akhirnya Rasulullah SAW menepuk pundaknya, menepuk badannya. Baru dia menoleh. Tsumma qala li ibni Sayyadin. Lalu langsung Rasulullah SAW menguji ibnu Sayyad. Dengan mengatakan, tashhadu anni Rasulullah. Ibnu Sayyad, apakah engkau bersaksi bahwasannya saya adalah utusan Allah, Rasulullah. Fanadara ilaihi ibnu Sayyadin. Maka ibnu Sayyad malah melihat Rasulullah SAW. Faqal. Justru mengatakan, ashadu annaka rasulul ummiyin. Saya bersaksi bahwasanya engkau itu adalah utusan untuk orang-orang ummiyin saja. Khusus, bukan untuk seluruh manusia. Tapi hanya untuk pada orang-orang yang ummi. Ya, orang-orang pada masa ini saja, di sekitar Arab saja. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Sayyid. Bayangkan, anak usia 10, 11, 12 tahun. Ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang semua orang sangat ihtiram, sangat memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak ini justru mengatakan sebaliknya. Ya. Asyhadu annaka rasulul ummiyin. Saya bersaksi kalau itu engkau itu adalah utusan orang-orang ummi saja. Orang-orang zaman sekarang saja, untuk bukan untuk seluruh manusia. Faqala ibnu Sayyadin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang justru Ibnu Sayyad telah mengatakan demikian. Malah balik bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atashhadu anni Rasulullah, dibalik. Berani-beraninya Ibnu Sayyad malah mengatakan, "Apakah engkau bersaksi bahwasanya saya Ibnu Sayyad adalah utusan Allah?" Subhanallah. Ajaib sudah, ajib. perkara yang mengherankan. Malah mengatakan, bertanya apakah yang benar-benar Rasul ini mengakui bersaksi bahwasannya saya Ibnu Suyad adalah utusan Allah. Farafadahu waqal, maka Rasulullah menolaknya dan mengatakan amantu billahi wa bi rusulihi, dan aku beriman kepada Allah dan juga kepada para rasulnya. Ini jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Suyad. Ya, kalau kita bayangkan ada anak-anak umur segitu ngomong ke temannya saja, apalagi ke orang tua, apalagi ke ustadznya. Ustadz, apakah engkau bersaksi saya adalah utusan Allah? Ajib sudah, mengherankan. Nah, ini diantara keanehan Ibnu Suyad, sehingga pantas viral ketika itu, tersebar berita bahwasanya dia adalah Dajjal karena mengaku sebagai seorang nabi. Lalu Rasulullah SAW kembali menguji, faqala lahu madza tara, apa yang engkau lihat? Ini ketika datang Rasulullah SAW, engkau melihat apa? Engkau apa yang engkau terawang? Jadi Ibnu Suyad mungkin ketika itu juga terkenal suka menerawang, suka nebak-nebak. Kalau zaman sekarang anain digu, punya indera keenam. Ini hakikatnya sama kayak Ibnu Suyad, suka nebak-nebak. Suka seakan-akan tahu dengan perkara yang gaib. Sehingga ditanya, "Mada taro, apa yang kau lihat? Apa yang bisa engkau terawang?" Qala Ibnu Suyadin, maka Ibnu Suyad mengatakan, ya'tini shadiqun wa kadibun. Telah mendatangiku seorang yang jujur dan seorang yang kadib. Padahal yang datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya. Tapi Ibnu Suyad mengatakan, saya melihat yang mendatangiku adalah seorang yang jujur dan seorang yang pendusta. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khulita 'alaikal amru, engkau perkaranya sudah tercampur, sudah acak suara perkaranya. Jadi sudah tercampur antara bisikan syaitan dan juga apa yang dialami. Kadibun, shadiqun wa kadibun, datang kepadaku shadiqun, ini dia masih sadar, shadiq ini nabi. Tapi tercampur dengan bisikan-bisikan syaitan yang membisiki bahwasanya yang datang juga adalah seorang kadib, seorang pendusta. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, khulita 'alaikal amru, perkaranya ini sudah tercampur engkau antara al-haq dan al-batil, antara apa yang kau lihat dan juga apa yang menjadi bisikan syaitan kepadamu. Tsumma qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Rabi sallallahu alaihi wasallam kembali menguji lagi. Yang pertama diuji apakah dia bersaksi dia adalah apa nabi adalah Rasulullah SAW. Yang kedua diuji apa yang engkau terawang. Yang ketiga diuji lagi. Inni qad khaba'tu laka khabi'an. Aku sudah menyembunyikan sesuatu untukmu. Disembunyikan oleh Rasulullah SAW sesuatu. Rasulullah menyembunyikan sesuatu, entah itu ditulis atau disebutkan oleh para sahabatnya. Agar ditebak, diterawang lagi oleh siapa? Ibnu Suyad. Faqala Ibnu Suyadin, maka Ibnu Suyad mengatakan, huwadduh, yang engkau sembunyikan itu adalah adduh. Gak sampai selesai. Karena ketika itu Rasulullah SAW menyembunyikan sebuah ayat untuk ditebak oleh Ibnu Suyad, yaitu yauma ta'tis sama'u bidukhanim mubin, hari di mana langit itu datang bersama dengan dukhan, kabut asap, kabut tebal, mubin yang nyata dalam surat ad-dukhan. Ini pada hari kiamat kelak. Itu yang disembunyikan oleh Rasulullah SAW. Disebutkan di dalam Tuhfatul Ahwazi, syarah Sunan Tirmidzi, ada dua pendapat. Bagaimana maksud Rasulullah SAW menyembunyikan surah ad-dukhan itu? Yang pertama mengatakan bahwasanya ketika itu penggalan dari surah ad-dukhan ayat yang ke-10 itu telah tertulis di telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditulis tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Dan beliau pun menyembunyikannya di tangannya. Ini menurut al-Qadhi. Kejadian ini barakallahu fikum juga menunjukkan bahwasanya seorang dukun ini sama dengan siapa? Ibnu Suyad. Itu dia bisa tahu apa yang disembunyikan oleh Rasulullah SAW yang ada di tangan beliau itu. Disebutkan di sini dalam syarah Tirmidzi. itu karena ada syaitan yang melihat Rasulullah SAW apa? Menyembunyikan ayat tadi. Ya umat tak disama ubitu khonim. Mubin syaitan melihat lalu mengkabarkannya kepada Ibnu Suyad. Tetapi ketika itu Ibnu Suyad menerimanya mungkin dengan tidak sempurna. Akhirnya dia hanya bisa mengatakan huwadduk. Ini yang pertama. Ya, ini ditulis di tangan Rasulullah SAW. Ibnu Suyad tidak tahu, tetapi dia diberitahu oleh setan yang ngintip, oleh jin yang jahat. Ini yang pertama. Yang kedua, bisa jadi ketika itu Rasulullah SAW telah mengucapkan dengan lirih atau bahkan tersampaikan kepada para sahabat. Ya, yang kedua tidak ditulis, tapi Rasulullah SAW mengatakan kepada Umar dan yang lainnya, wahai Umar, wahai para sahabatku, saya nanti akan bertanya kepada Ibnu Suyad bahwasanya saya menyembunyikan surah Ad-Dukhan ayat yang 10. Yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Ibnu Suyad enggak dengar. Tapi bagaimana bisa dia menebak huwadduh? Ini kata para ulama, barakallahu fikum, dia menebak karena yang demikian ini sudah diketahui oleh jin jahat ya, yang mengelabui atau membuat tipu daya kepada Ibnu Suyad. Lalu dibisiki, itu adalah ad-dukh atau yang selain. Ya, sehingga ditebak oleh Ibnu Suyad huwadduh, dia adalah ad-dukh. Hampir. Naam, padahal yang menguji adalah Rasulullah SAW. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faqala ikhfa falan ta'dua qadrak. Hinalah engkau. Ya, engkau tidak akan pernah mampu untuk melampaui apa yang telah ditakdirkan kepadamu. Jadi enggak bisa menyebutkan secara lengkap. Naam. Barakallahu fikum. Cuman nebak-nebak saja, dikit-dikit saja. Dan bisa jadi ketika itu syaitannya enggak bisa menyebutkan ayat secara lengkap. Naam. Tapi syahidnya Rasulullah SAW di sini sudah menguji dan hampir ya, Ibnu Suyad menebaknya dengan benar, hampir. Maka ketika melihat ini, ghirahnya para sahabat, cemburunya para sahabat ketika Rasulullah SAW diseperti itu kan, ya, menguji bahwa engkau bersaksi saya adalah Rasulullah, malah tanya, ya, saya bersaksi engkau itu Rasulnya Ummiyin, lah engkau bersaksi enggak saya itu Rasulullah. Ya. Yang kedua mengatakan ketika Rasulullah SAW datang, dia menerawang, datang kepadaku seorang yang jujur dan seorang yang pendusta. Yang terakhir itu tadi, ya, disembunyikan sebuah ayat, dia mencoba untuk menebak huwadduh. Melihat ini, para sahabat termasuk Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ya, gemes. Ya, marah, tidak terima. Faqala Umar radhiyallahu anhu, maka Umar dengan tegas mengatakan, da'ni ya Rasulullah, biarkan aku wahai Rasulullah, adribu unuqah, saya akan penggal lehernya. Padahal anak kecil. Ya, tetapi sudah membahayakan tingkahnya, keajaibannya. Ya, itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, iyakunhu, seandainya dia itu memang dajjal, ya, karena belum jelas hakikatnya, ya, belum ketahuan ini, Rasulullah SAW juga belum mendapatkan wahyu, ya, sehingga beliau mengatakan, iyakunhu, kalau memang dia adalah dajjal, falan tusallata alaih, maka engkau tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Kenapa? Karena Dajjal hanya akan dibunuh oleh Nabiullah Isa alaihissalam. Makanya percuma. Kalau memang itu dia Dajjal, falan tusallata. Ya, engkau tidak akan bisa membunuhnya alaih. Wa illam yakunhu. Tetapi kalau dia bukan Dajjal, kita juga enggak tahu dia Dajjal apa bukan. Fa illam yakunhu. Kalau dia bukan Dajjal, fala khairalaka fi qatlih. Maka tidak ada kebaikan untuk engkau membunuhnya. Jadi sudah dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, para sahabat sudah mendidih sudah. Ya. Dan kemarahan para sahabat termasuk Umar radhiyallahu taala anhu ini karena syariat. Tetapi diingatkan oleh Rasulullah SAW. Kalau dia dajjal, percuma kamu enggak akan bisa bunuh. Kalau dia bukan dajjal, pembunuhan ini kamu membunuh dia itu tidak ada kebaikan padanya. Nah, padahal masih bisa diarahkan, demikian pula dia adalah anak kecil dan seterusnya. Ini kejadian pertama, ya. Jadi belum tersingkap, belum ketemu hakikatnya. Dia itu dajjal atau bukan, belum tersingkap. Hingga akhirnya, ya, masih dalam Sahih Bukhari, hadis nomor 1354, 55 sekarang. Waqala Salim, Salim mengatakan kembali, sami'tu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul, aku juga mendengar Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma pernah berkisah pula. In talaqa ba'da dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Ubay Ibnu Ka'ab. Karena kemarin gagal belum bisa menyingkap bersama dengan Umar yang selainnya, esok harinya atau berapa waktu setelahnya Rasulullah SAW kembali ya, mencoba untuk melihat Ibnu Suyad sekarang bersama dengan sahabat Ubay Ibnu Ka'ab radhiyallahu taala anhu ila an-nakhli allati fiha Ibnu Suyad. Ya, sekarang Rasulullah SAW dan juga Ubay bin Ka'ab perginya ke kebun kurma, di kebun kurma yang di situ ada Ibnu Suyad. Wa huwa yakhtilu ayasma'a min Ibnu Suyadin syai'an qabla ay yarahu Ibnu Suyad. Nah, sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam-diam. Kalau tadi sengaja dipegang pundaknya ya, lalu diuji dengan ditanyai, kalau sekarang Rasulullah sallam wa huwa yakhtil, sengaja diam-diam. Agar apa? Agar ayasma'a min Ibnu Suyad syai'an qabla ay yarah. Agar bisa mendengar sesuatu dari Ibnu Suyad sebelum Ibnu Suyad itu melihat Rasulullah SAW. Jadi jim-jim, ngintip, ngerindik-ngerindik. Nah, fara'ahun Nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa muttaji'un, yakni fi qatifatin lahu fiha ramzatun aw zamrah. Maka ketika itu Rabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Ibnu Suyad dalam keadaan masih berbaring, ya, dengan menggunakan selimut, masih tiduran. Fara'at Ummu Ibnu Suyadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yattaqi bi judhu'in nakhli. Lagi dilihat oleh Rasulullah sallam ya, di bawah pelepah kurma sudah dilihat beliau bersandar ditunggu apa yang akan keluar dari ucapan Ibnu Suyad. Ya, kadang kan orang aneh gitu kan tiba-tiba ngomong sesuatu ya, orang unik. Na'am barakallahu fikum. Ya, ini ditunggu oleh Rasulullah SAW. Tetapi ternyata Fara'at Ummu Ibnu Suyad, Ummu Ibnu Suyad, ibunya Ibnu Suyad melihat Rasulullah SAW. Ketahuan Rasulullah SAW. Nah. Faqalat li Ibnu Suyad, maka ibunya berteriak, ya Safi. Wa huwa ismu Ibnu Suyad, maka dipanggil, wahai Safi, namanya Ibnu Suyad dipanggil oleh. Ya Safi, wahai Safi, wahai Ibnu Suyad, hada Muhammadun. Ini ada Muhammad, ini ada Muhammad. Akhirnya Fathara Ibnu Suyad, Ibnu Suyad pun terbangun. Ya, sadar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam law tarakathu bayyana. Maka Nabi ketika itu mengatakan kepada Ubay bin Ka'ab, seandainya ibunya membiarkan ya, akan jelas, akan terang perkaranya, karena ketika Ibnu Suyad tidur dia akan mengatakan sesuatu di luar kesadarannya. Tetapi apa? Ibunya keburu lihat, keburu teriak, akhirnya Ibnu Suyad keburu bangun. Ya, makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya ditinggalkan, dibiarkan ya, akan terungkap apa yang akan diucapkan oleh Ibnu Suyad. Da'am barakallahu fikum, ini di antara keanehan-keanehan Ibnu Suyad ya. Ditanya malah jawab demikian, barakallahu fikum. Ya, dan di antara keanehan dia juga yang diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ketika bersendirian akan mengucapkan sesuatu ya secara tidak sadar. Ya, karena mungkin jin atau siapa yang menjadikan dia berbicara. Dan di sana barakallahu fikum ada keanehan-keanehan lain. Ya, dan zahirnya hadis-hadis setelah ini barakallahu fikum ya diriwayatkan oleh Imam Muslim itu setelah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi di sini ya dua hadis yang menjadi inti dari hakikat Ibnu Suyad menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masih tawakuf. Belum datang wahyu apakah Ibnu Suyad itu dajjal atau bukan. Nah, dan ada sebuah hadis dari Ibnu Umar juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim ya, nomor hadis 2932. Kata beliau Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma falaqituhu laqyatan ukhra. Aku pernah bertemu dengan Ibnu Suyad suatu ketika, ini Ibnu Umar. Qad nafarat 'ainuhu. Ketika itu matanya bengkak Ibnu Suyad. Ini aneh lagi nanti. Matanya bengkak. Maka Ibnu Umar bertanya, "Mata fa'alat 'ainuk ma ara?" Kapan itu matamu menjadi bengkak? Ya, seperti yang aku lihat. Kata Ibnu Suyad, "La adri." Saya enggak tahu. Saya enggak tahu ini kapan bengkaknya. Ya. Lalu kata Ibnu Abdullah Ibnu Umar, "La tadri, engkau tidak tahu. Wahya fi ra'sik." Lah matamu itu kan berada di kepalamu. Ya, masa enggak tahu, masa tiba-tiba bengkak. Lah, jawabannya Ibnu Suyad ketika itu adalah insyaallah, seandainya Allah menghendaki, khalaqaha fi asaka hadhi. Ketika itu Ibnu Umar sedang membawa tongkat, ya. Ketika ditanya itu kapan bengkaknya, saya tidak tahu. Masa enggak tahu, orang itu matamu itu kan di situ. Ya. Kata Ibnu Suyad mengeluarkan keanehan lagi, dia mengatakan, "Kalau Allah menghendaki, Allah akan menjadikan tongkatmu ini seperti mataku, yakni rusak." Ya, yakni bengkak. Tiba-tiba setelah mengucapkan ini, Ibnu Suyad fanakhara ka asaddin nakhiri himarin sami'tu. Tiba-tiba dia memekik seperti keledai. Gimana suaranya keledai? Gimana? Gitu. Ya, ka asaddin nakhiri himarin sami'tu, dengan sekeras-kerasnya, paling kerasnya pekikan keledai yang pernah aku dengar. Tiba-tiba kayak gitu sendiri. Aneh, sangat-sangat aneh. Naam, barakallahu fikum. Lalu ketika itu, setelah dia pergi, Ibnu Suyad pergi, Ibnu Umar juga pergi, berpisah. Faqala, Ibnu Umar mengatakan, radhiyallahu ta'ala anhumah, faza'ama ba'du ashabi anni darabtuhu bi'asan. Orang-orang yang melihat, para sahabatku ini mengira bahwasanya saya telah memukulnya dengan tongkatku ini. Kenapa? Kanat ma'i hatta takassarat. Karena tiba-tiba tongkat yang dipegang oleh Ibnu Umar ini takassarat, rusak, patah. Ya, wa amma ana fa wallahi ma sya'artu. Padahal saya enggak ngerasa mukul atau apa-apa, tiba-tiba rusak sendiri. Sehingga apa? Fa za'ama ba'du ashhabi fa darabtu bi asan. Maka sebagian sahabat itu ngiranya saya mukul terus dia lari, pas bengkak matanya. Jadi tertuduh. Ini keanehan. Ya. Padahal Ibnu Umar enggak tahu apa-apa. Padahal Ibnu Umar yang lihat tiba-tiba kok bengkak. Ya. Tiba-tiba bengkak, ditanya malah jawabnya aneh. Ya, malah mengatakan nanti tongkatmu juga demikian kalau Allah kehendaki. Ya, lalu memekik seperti keledai dengan pekikan yang keras, ya kayak orang dipukul berarti kan. Cuma aneh. Ya. Ternyata setelah itu tongkat yang dibawa oleh Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma takassarat, patah, rusak sudah. Kayak orang habis mukul. Nah, barakallahu fiikum. Ini kisah yang ajibah. Kisah ajibah. Ya, kisah yang mengherankan sudah. Ya, makanya di sini ya, tidak heran ketika para sahabat bahkan Umar radhiyallahu taala anhu sampai bersumpah dengan nama Allah, wallahi, tallahi atau billahi, demi Allah bahwasanya Ibnu Suyad adalah dajjal. Ya. Mungkin sebagian kita mengatakan lah fisiknya Ibnu Suyad ya kecil kayak manusia. Iya, padahal dajjal itu besar. Sebagaimana dalam hadisnya Tamim Ad-Dari. Ya, dalam riwayat Muslim, bahwasanya ketika itu Tamim Ad-Dari terombang-ambing selama sebulan, ya. Yal'abu bina, mempermainkan kami, ya. Lautan ombak sebulan sampai kita akhirnya terdampar bertemu dengan jasasah. Ya, tidak diketahui ma duburuhu min kubulihi, mana depannya mana belakangnya, likas roti syar, karena banyak rambutnya aja sasah, sampai dikira oleh Tamim Ad-Dari dan juga yang lainnya 30 orang ketika itu dikira syaitan. Ya, aja sah mengatakan di sana ada sosok yang telah menanti kalian, kedatangan kalian. Lalu Tamim Ad-Dari datang, barakallahu fikum. Kata Tamim Ad-Dari, fa'idha a'zamul insan ro'ayna. Tiba-tiba kita melihat manusia yang paling besar, raksasa. Ya, jadi di sini dikisahkan bahwasanya dajjal itu sangat besar. Nah, kalau tadi cerita tadi, ya, itu kan Ibnu Suyad, dohirnya, fisiknya masih kayak manusia, iya kan? Tapi kok bisa para sahabat itu menyangka bahwasannya Ibnu Sa'id adalah Dajjal? Na'am barakallahu fikum. Ada sebuah kisah yang ajibah lagi. Unik lagi. Masih dalam Sahih Muslim. Ya, ketika itu Ibnu Umar bertemu dengan Ibnu Sa'id. Terus di Ibnu Umar mengucapkan suatu ucapan. Dia marah tiba-tiba membesar. Kata beliau, An-Nafi' dari Nafi' qala. Beliau mengatakan, Lakiya Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma Ibnu Sa'idin. Suatu ketika Ibnu Umar bertemu kembali kepada Ibnu Sa'id. Yakni Ibnu Sa'id. Fi ba'di turuqil Madinah. Di sebagian jalan atau di beberapa tempat di gang-gang Madinah. Faqala lahu qawlan aghdhabahu. Maka ketika itu Ibnu Umar mengucapkan sebuah ucapan yang membuat Ibnu Sa'id ini marah, murka. Lalu ketika itu fantafakha, dia menggelembung hatta mala asikah, sampai memenuhi mala asikah, sikah itu tariq, sampai memenuhi jalan, membesar fisiknya. Ya, jadi enggak heran ketika para sahabat menyamakan dia dengan siapa? Dajjal, karena bisa membesar. Ya, hatta mala asikah, sampai besar sebesar gang. Fadakhala Ibnu Umar ala Hafsah, maka ketika itu Ibnu Umar ke rumahnya saudarinya yaitu Hafsah radhiyallahu taala anha, wa qad balaghaha, dan berita itu telah tersiar bahwasannya Ibnu Umar mengucapkan sebuah ucapan yang membuat marah Ibnu Sa'id sehingga dia menggelembung. Ya, barakallahu fikum. Ketika itu Hafsah mengatakan kepada Ibnu Umar, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu wahai saudaraku. Ma'aratta min ibni Sa'idin. Apa yang engkau maukan dari Ibnu Sa'id ini? Engkau mau ngapain ke Ibnu Sa'id? Sampai kayak gitu. Sampai buat dia marah. Menggelembung. Ama alimta. Bukankah engkau tahu anna Rasulullah SAW mengqal. Bukankah Rasulullah SAW itu pernah bersabda. Innama yakhruju min ghadbatin yaqdabuha. Bahwasannya Dajjal itu akan keluar. Ya, bersama dengan kemarahannya Ibnu Sa'id. Jadi ada dua makna. Ketika Ibnu Sa'id marah, Dajjal akan keluar. Atau marahnya dia itu menjadikan dia seperti Dajjal. Nah, barakallahu fikum. Nah, kisah-kisah yang ajibah. Kisah-kisah yang unik, mengherankan. Ya. Sehingga enggak heran ketika para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum menyamakan dia dengan Dajjal. Sudah ada belum? Sudah ya? Sudah kan? Sudah ya? Sambun Pak ya? Oh belum? Naam. Ini barakallahu fikum. Ya. Berarti 4 hadis sudah kita baca. Yang menunjukkan bahwasanya Ibnu Sa'id itu memiliki ciri-ciri dan tanda-tanda mirip dengan siapa? Dajjal. Sehingga para sahabat meyakini bahwasanya dia adalah Dajjal. Berpendapat bahwasanya dia adalah Dajjal. Dan di antara apa yang menguatkan bahwasannya Ibnu Sa'id ini adalah Dajjal adalah sumpahnya sahabat Jabir Ibnu Abdullah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam sahihnya, hadis nomor 6808, an Muhammad Ibnil Munkadir, dari Muhammad Ibnul Munkadir. Ya. Qala, beliau mengatakan, ra'aitu Jabir ibn Abdullah yahlifu billah. Aku menyaksikan bahwasanya Jabir ibn Abdullah dia bersumpah atas nama Allah, demi Allah, anna ibnu Sa'idin ad-Dajjal, bahwasanya Ibnu Sa'id ini dia adalah Dajjal. Qultu, maka ketika itu Muhammad ibn Munkandir mengatakan, tahlifu billah, engkau mengatakan bahwasanya Ibnu Sa'id itu adalah Dajjal dengan sumpah kepada Allah. Qala, beliau mengatakan, inni sami'tu Umara yahlifu ala dhalik indan Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yunkirhun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku sendiri, kata Jabir radhiyallahu taala, menyaksikan, mendengar ketika itu yang lebih mulia dari aku, sahabat Umar, dia bersumpah atas nama Allah dengan hal tersebut, bahwasannya Ibnu Sa'id itu adalah Dajjal. indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam yunkirhun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkarinya. Ya, dibiarkan. Makanya barakallahu fikum, banyak dari kalangan para sahabat dan juga para ulama, mereka mengatakan bahwasanya Ibnu Suyad adalah Dajjal. Di antaranya adalah sahabat Umar. Sahabat Abdullah Ibnu Umar yang menyaksikan sendiri bagaimana dia, ya, matanya bengkak, tongkatnya beliau patah, takasarot, ya, tiba-tiba memekik seperti pakaikan keledai, bahkan sampai apa? Menggelembung sebesar gang. Gangnya terpenuhi sudah. Ya, benar-benar menakjubkan atau mengherankan. Ini sampai beliau berpendapat dia adalah Dajjal. Umar, Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhum, Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Abu Dzar, na'am. Ini semuanya barakallahu fikum dari sahabat-sahabat yang utama, mereka berpendapat meyakini bahwasannya Ibnu Suyad adalah Dajjal. Di antara para ulama yang berpendapat demikian adalah Al-Qurtubi, Asy-Syaukani, Ibnu Battal, na'am, barakallahu fikum, ya, yang mengatakan bahwasannya Ibnu Suyad ini adalah Dajjal. Adapun sebagian para ulama yang lainnya, na'am, mereka berpendapat bahwasannya Ibnu Suyad ini bukan Dajjal Al-Akbar, bukan, tetapi Ad-Dajjajil. Ya, Dajjal-Dajjal yang tiga kecil, pendusta, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan taquma sa'ah, tidak akan tegak hari kiamat, hatta yab'atsullah, sampai Allah itu mengutus Dajjalin kadzabin, Dajjal-Dajjal pendusta, qaribun min thalathin, yang jumlahnya itu hampir 30 pendusta. 30 Dajjal kecil kalau bahasanya. Ya. Ya. Kulluhum yaz'am, semuanya itu meyakini dirinya, semuanya itu mengaku annahu Rasulullah. Mereka semua mengaku bahwasanya dia adalah utusan Allah, seperti Musailamah Al-Kadzab dan seterusnya. Dan di antara para ulama ada yang mengatakan demikian. Ibnu Suyad itu bukanlah Dajjal Al-Akbar. Ya. Di antaranya adalah Al-Baihaqi, Ibnu Katsir, Ibnu Taimiyah, dan As-Safarini, ya. Dan juga kalau zaman sekarang Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahumullahu jami'an, mereka berpendapat bahwasanya Ibnu Suyad ini Dajjal, tetapi bukan Dajjal besar, tapi Dajjal kecil. Kenapa? Karena barakallahu fikum, si Dajjal atau si Ibnu Suyad ini dalam keadaan ketika itu masih berkeliaran di kota Madinah. Sedangkan Dajjal dia sudah berada di suatu pulau dalam keadaan terbelenggu. Lehernya, tangannya, kakinya, semuanya terbelenggu. Ya, jadi beda. Demikian pula nanti akan ada hadis barakallahu fikum, kisahnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, yang sama-sama berhaji bersama Ibnu Suyad dan juga sahabat yang lain. Ya. Ketika itu Ibnu Suyad sudah putus asa. Ya, sampai mau bunuh diri, kata Ibnu Suyad. Lalu mengatakan kepada Abu Sa'id, Abu Sa'id, engkau itu orang yang paling tahu hadis. Ya, bukankah Rasulullah mengatakan Dajjal itu kafir, sedangkan saya muslim, ini berhaji dengan engkau. Wahai Ibnu Suyad, wahai Abu Sa'id, bukankah engkau tahu bahwasanya Dajjal itu akim, enggak punya anak, aku punya anak, tak tinggal di Madinah. Bukankah engkau tahu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwasanya Dajjal tidak akan pernah bisa masuk Makkah dan Madinah. Nah, saya baru saja keluar dari Madinah menuju Makkah. Ya, sehingga dengan hadis itu barakallahu fikum, ulama yang tadi Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir, Syekh Utsaimin, barakallahu fikum, semuanya berpendapat bahwasanya Ibnu Suyad itu adalah Dajjal kecil. Nah, sebagiannya berpendapat barakallahu fikum bahwasanya Ibnu Suyad itu adalah, na'am, seorang dukun lalu berdobat menjadi seorang muslim, ya. Sebagiannya lagi barakallahu fikum, dia adalah orang yang telah masuk Islam dan bagus keislamannya, bahkan memiliki anak yang dia adalah seorang tabi'in yang mulia, namanya Umarah Ibnu Abdullah Ibnu Suyad rahimahullah. Bahkan dia meriwayatkan hadis di dalam Al-Muwatta punya karyanya Imam Malik dan diriwayatkan dalam An-Nasa'i dan juga Ibnu Majah dan Tirmidzi seingat saya. Barakallahu fikum. Sudah ada ya? Naam. Masih ada kisah yang bagus dari Abu Sa'id Al-Khudri ya, yaitu beliau berdua ketika itu takut memang sudah. Ya, karena apa yang tersebar terkait Ibnu Sayyid. Nah, karena berhubung waktu tidak cukup, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Naktafi ilahuna wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.